بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan pembahasan kita kitab Riyadhus Shalihin yang pada pekan lalu telah memasuki bab ke-45, bab ziarah ahlil khair, menziarahi kepada orang yang baik, tentunya agamanya, tentunya akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim, dan duduk bersama dengan mereka, berteman dan juga mencintai mereka. Dalil yang dibawakan oleh penulis Al-Imam Nawawi rahimahullah ayat Al-Qur'an, dan tentunya setelahnya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Qur'an yang beliau bawakan surat Al-Kahfi ayat ke-60 sampai ke-66. Dan juga surat Al-Kahfi juga ayat ke-28. Kita masih pada pembahasan surat Al-Kahfi ayat ke-60. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Tatkala Nabiullah Musa alaihissalam, karena pada ayat tersebut dikisahkan bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam dalam mencari ilmu, maka pada ayat ini sampai berikutnya kita bisa ambil pelajaran darinya. Tatkala Nabiullah Musa alaihissalam itu menyatakan lifatahu kepada muridnya, dalam makna yang lain kepada yang melayaninya, dan diterangkan bahwa namanya adalah Yusha bin Nun. Pemuda tadi yang melayani Nabiullah Musa alaihissalam adalah Yusha bin Nun. Naam. Kata Nabiullah Musa kepadanya, La abrah, bahwa aku tidaklah berhenti berjalan. Dalam maknanya adalah, La azalu asiru, aku senantiasa masih berjalan. Aku terus akan melanjutkan langkahku, berjalan, Hatta abluga majma'al bahrain, sampai nantinya aku akan jumpai bertemunya dua lautan, au amdiya hukuba, ataukah aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. 6. Demikian dia kan dikatakan oleh beliau alaihissalam kepada pemuda tersebut. Telah diterangkan siapa pemuda tadi. Demikian juga pertemuan dua lautan. Pada pertemuan yang terakhir disebutkan beberapa pendapat dari para a'immah, para imam-imam salaf menafsirkan pertemuan dua lautan tadi. Di antaranya Imam Qatadah rahimahullah sebutkan adalah laut Persia dan laut Romawi. 6. Al-Imam As-Suddi rahimahullah menyatakan Al-Kur Warras yang berada di Armenia. 6. Dan beberapa pendapat yang lainnya. Alhasil kita sudah dapatkan keterangan maksud pertemuan dua lautan tadi itu di mana. Semakin memperjelas dan memahamkan kita tentang ayat ini, kata-kata yang disebutkan kalau kita hanya sebatas mengetahui terjemah tanpa menindaklanjuti dengan tafsir, maka kita hanya tahu dengan terjemah bahwa Nabiullah Musa katakan kepada pemudanya, siapa yang dimaksud pemuda tadi, atau mengapa dipakai dengan bahasa pemuda padahal di situ adalah seseorang yang melayani beliau. Telah disebutkan alasannya adalah dalam rangka untuk kebagusan adab pelayan tadi disebut oleh Allah Jalla wa'ala dengan fatah, pemuda. Dari sisi itu, ini semua dengan tafsir kita mengetahuinya. Demikian pula pertemuan dua lautan tadi di mana, tentunya itu semua lebih lanjut diketahui dengan mempelajari tafsir dari a'immatus salaf, dari imam-imam salaf, ahlus sunnah wal jamaah. Maka kata Nabiullah Musa, aku tidak akan berhenti berjalan sampai menemui kedua lautan tadi, au amdiya hukubah, atau jika tidak, aku akan lakukan berjalan bertahun-tahun pun tidaklah bagiku terasa berat untuknya sampai tercapainya. Disebutkan sebab kisahnya peristiwa ini di dalam Sahihain. Dalam dua sahih, maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim rahimahumullah. Dari sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhum. Kata Ubay bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ubay pernah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, menceritakan kejadian kisah ini. Inna Musa alaihi salam qama khatiban fi Bani Israel. Bahwa Nabi Allah Musa alaihi salam suatu hari berdiri khutbah di hadapan Bani Israel, kaumnya beliau, yakni Bani Israel dari kalangan bangsa Yahudi. Nah, maka kita sering perhatikan tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quran itu banyak. Bahkan dikatakan kisahnya para nabi yang paling banyak adalah kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Selain kisahnya paling banyak, bahwa kisahnya beliau paling lengkap dan juga paling luas. Nah, maka kita baru membuka surat Al-Baqarah, di sana diceritakan bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula di surat lain. Demikian pula di surat lain sering kita dapati kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah dari para nabi yang terbanyak. Nah, kenapa? Karena Nabiullah Musa alaihissalam adalah nabi bagi bangsa Yahudi, yang mana di Madinah keberadaannya adalah mendominasi. Keberadaannya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah banyak. Maka Allah maksudkan dengan mengungkap kisahnya nabi yang diakui oleh mereka tadi, menjadi mereka bisa mengambil pelajaran darinya, terutama mereka yang mau menggunakan akal pikirannya yang sehat. Nah, sisi lain bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah termasuk ulul azmi. Nah, ulul azmi sebanyak 5. Ada yang bisa menyebutkan siapa saja ulul azmi? Naam, faddal. Nuh alaihi salam, Ibrahim, Isa, Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Naam. Ini keberadaan ulul azmi, salah satunya adalah Nabi Allah Musa alaihi salam. Disebutkan dengan dalil ayat Al-Quran keberadaan 5 para nabi dan rasul yang dikatakan sebagai ulul azmi tersebut. Taib. Maka Nabi Musa alaihissalam berdiri sebagai khatib di kalangan Bani Israel. Fasu'ila ayyun nasi a'lam. Maka beliau ditanya oleh salah seorang dari mereka, siapa manusia yang paling tahu, yang paling berilmu? Ada yang bertanya demikian kepada beliau. Faqala, maka kata Nabi Musa, ana, aku. Fa'ataballahu alaih, maka Allah menyalahi jawaban beliau. 6. Idh lam yaruddul ilma ilaih, disebabkan karena Nabi Musa alaihissalam tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Jalla wa'ala. 6. Seorang jika ditanya dengan suatu masalah ketika tidak mengetahuinya, maka dia jawab Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Naam. Kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam, ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, seringkali dalam konteks beliau bertanya kepada para sahabatnya yang tujuannya bertanya tadi untuk menggugah mereka untuk perhatian apa yang akan beliau sampaikan. Beliau tatkala mengajarin itu kadang-kadang dalam bentuk pertanyaan, tahukah kalian demikian demikian demikian misalkan. Maka para sahabat seringkali dan selalu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Di sisi lain ketawadhuan para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu wa rasuluhu a'lam, itu ketika Rasul masih hidup, ditambahi wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tetapi setelah Rasul sallam wafat, maka kita jawab Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Maka Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah Jalla wa'ala dikarenakan tidak mengembalikan ilmu tadi kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu Allah wahyukan kepada beliau, innali abdan, sesungguhnya aku punya seorang hamba, bimajma'al bahrain, yang dia posisinya pada pertemuan kedua lautan. Huwa a'lam minka, keberadaannya hamba tadi lebih tahu dibandingkan engkau. Naam. Qala Musa, maka Nabi Allah Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, ya Rabb, fa kaifa li bih? Wahai Rabb, bagaimana denganku terhadapnya? Qala, maka Allah Jalla wa'ala katakan, ta'khud ma'aka hutan, fataj'aluhu fi miktal, fahaythuma faqattal hut, fahuwa thamma. Hendaklah engkau ambil ikan bersamamu, maka letakkan dia di tumpukan, enam, atau timbunan, maka dimanapun kau dapati dia hilang, fahuwa thamma, maka disanalah dia berada, maka disanalah dia hamba tadi berada. Demikian riwayat dari sahabat siapa? Ubay bin Ka'ab, yang disebutkan dalam Sahihain. Riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau sebutkan, lamma dhahara Musa wa qaumahu ala ardi Misr, tatkala beliau sudah sampai bersama kaumnya di negeri Mesir, anzala qaumahu Misra, maka beliau alaihi salam menurunkan kaumnya atau meletakkan mereka di sana. Naam. Falamma istaqarrat bihim ad-dar amarahullahu an dzakkarahum bi ayyamillah. Ketika keberadaan kaumnya tadi sudah tenang, sudah mapan di sana, maka Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Nabi Musa alaihis salam untuk mengingatkan mereka terhadap hari-harinya Allah. Fakhataba qaumah, maka beliau berkhutbah di hadapan kaumnya. Siapa kaum tadi? Bani Israel. Fadzakkarahum ma atahumullah minal khairi wan ni'mah, maka Allah perintahkan kepada beliau mengingatkan kaumnya apa yang Allah Jalla wa Ala telah berikan kepada mereka berupa kebaikan dan berupa kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Idh najahum min ali fir'aun. Apa saja bentuk kebaikan dan kenikmatan tadi? Di antaranya Allah selamatkan mereka dari keluarga Fir'aun. dari kekejaman, dari kejaran Fir'aun laknatullahi alaihi, Nabi Musa alaihi salam dikejar bersama dengan pengikutnya, orang-orang yang beriman, orang-orang Bani Israel yang beriman kepada beliau, sampailah terpojok di pinggir lautan, samudra, sehingga tidak ada tempat untuk berlari. Nah, di belakangnya Fir'aun bersama bala tentaranya. Maka setelah itu Allah perintahkan kepada Musa alaihissalam dan orang-orang beriman menyeberangi lautan yang kondisi asalnya air berubah menjadi daratan. Sampailah kemudian menyeberang Nabi Musa dan orang-orang yang beriman di penghujung daratan sana. Melihat keadaan seperti itu, diikuti oleh Musa alaihissalam, diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya tadi sampai melewati lautan yang sudah menjadi daratan tadi, Allah rubah lagi, daratan terpecah belah menjadi 12 jurang. Terperosoklah Fir'aun dan bala tentaranya di situ, dalam kondisi Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang beriman menyaksikan kejadian tersebut. Kejadian itu pada 10 Muharram hari Ashura. Sehingga disyariatkan bagi kita untuk puasa nanti pada 10 Muharram hari Ashura. Dan juga disertai dengan puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya atau dan sesudahnya. Jadi 9 dan 10 Muharram atau 10 dan 11 Muharram atau 9, 10 dan 11 Muharram. Semua tadi diperbolehkan. Nah, yang jelas tidak berdiri sendiri puasa satu hari saja, puasa Ashura. Sedangkan puasa yang sebentar lagi kita akan temui insyaallah taala, puasa Arafah. Maka itu nam tidak didampingi dengan puasa sehari sebelumnya, apalagi sehari sesudahnya. Sehari sesudahnya adalah hari raya Idul Adha, maka tidak diperkenankan. Maka puasa Arafah berdiri sendiri. Insyaallah taala jika nya hari Rabu, maka puasa Arafahnya tanggal 9-nya. Nah, maka kita puasa di hari tersebut, keutamaannya menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu dan dosa-dosa tahun yang akan datang. Nah, dihapuskan dosa-dosa kecil pada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari Arafah afdalul ayyam, hari yang paling utama dalam setahun. Nah, maka di antara kenikmatan Allah, selamatkan mereka dari keluarga Fir'aun. Wa ahlaka aduwahum, yang dengannya Allah Jalla wa'ala membinasakan musuh mereka. Wa stakhlafahum fil ard, dan Allah jadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Nah, ini diantara kenikmatan-kenikmatan terhadap Bani Israel. Wa kallamallahu nabiyyakum taklima. Di antara bentuk kenikmatan juga Allah berbicara terhadap nabi mereka, berbicara secara langsung, yakni Nabi Musa alaihissalam. Wastafahu li nafsih, Allah Jalla wa'ala memilih beliau, diangkat sebagai nabi dan rasul, bahkan termasuk ulul azmi. Dari sekian banyak para nabi dan rasul, Allah memilih sesuai dengan kehendaknya. Ada 5 saja yang tergolong sebagai ulul azmi, di antaranya nabi mereka. Wa alqa alayya mahabbah minhu, dan Allah letakkan kecintaan kepadaku. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, Dan Allah Jalla wa'ala telah berikan kepada kalian dari setiap apa yang kalian minta. Dimuliakan kaum Bani Israel di antara umat-umat yang lain di masa itu. Sebelum datangnya umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diistimewakan keberadaan mereka sampai dikatakan Allah berikan kepada kalian min kulli ma sa'altumuh, dari setiap apa saja yang kalian minta. Faja'alakum afdal ahlal ard. Maka sampai Allah jadikan kalian penduduk bumi yang paling mulia. Wa razaqakum al-izz ba'da dhul. Allah berikan rezeki kepada kalian kemuliaan setelah kehinaan. Disebabkan diangkat oleh Allah Jalla wa'ala kedudukan mereka. Wal ghina ba'dal faqr. Dan kecukupan setelah tadinya kefakiran. Wat taurat ba'da an kuntum juhala. Allah berikan kenikmatan berupa kitab Taurat yang dibawa oleh Musa alaihissalam setelah kalian tadinya juhala. Dalam kondisi jahil, dalam kondisi tersesat, tidak mengerti mana jalan yang menuju keselamatan. Maka dengan diutusnya Rasulullah Allah Jalla wa'ala, dengannya juga Allah berikan kitab menuntun mereka kepada jalan yang hak. Faqala lahu rajulun min Bani Israel, maka setelah dikatakan demikian, ada seseorang dari kalangan Bani Israel menyatakan, arafna alladhi taqul, kami tahu kalau itu seperti yang engkau ucapkan, kami sudah tahu. Fahal ala wajhil ardi ahadun a'lam minka ya Nabi Allah. Maka yang jadi pertanyaan, apakah ada di muka bumi ini salah seorang yang lebih mengerti dibandingkan engkau, wahai Nabi Allah, wahai Nabinya Allah? Qala, maka Nabi Musa menyatakan, la, tidak ada. Fa'ataba alaihi hina lam yaruddul ilma ilaih. Maka Allah Jalla wa'ala mencela beliau ketika tidak mengembalikan ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu hati-hatinya di dalam memberikan jawaban supaya tidak tergesa-gesa. Nah, maka hendaknya jika kita tahu maka kita jawab, jika tidak maka kita berhenti dulu sampai kita mengetahui ilmunya. Nah, Faba'athallahu Jibril, maka Allah Jalla wa'ala utus Malaikat Jibril alaihissalam, ayya Musa wa ma yudrika aina adu ilmi. Wahai Musa, apa yang kau tahu di mana aku meletakkan ilmuku? Bala innali abdan bimajma'al bahraini a'lam minka. Sesungguhnya aku punya seorang hamba yang keberadaannya di pertemuan dua lautan tadi yang lebih tahu darimu. Nah. Diterangkan oleh para ulama, maksud hamba tadi yang lebih tahu dari Nabi Musa alaihissalam adalah tahu dari sisi ahkamu waqa'i mufassalah. Hukum-hukum yang secara rinci, kejadian-kejadian secara rinci. Tahu dari sisi hukmu nawazil muayyanah, yang berkaitan dengan hukum tertentu. La mutlaqa, bukan secara keumumannya. Diterangkan demikian oleh para ulama. Maka hamba tadi yang berada di antara dua lautan tadi, terkumpulnya dua lautan tadi adalah Nabi Khidir. Naam, Khidir alaihissalam. Mengapa para ulama menyatakan bahwa Nabi Khidir itu lebih tahu dibandingkan Nabi Allah Musa alaihissalam dengan penjelasan tadi? dengan dalil bahwa Nabi Khidir pernah menyatakan kepada Musa alaihi salam, innaka ala ilmin allamakahu Allah la a'lamuhu ana. Sungguhnya, kata Nabi Khidir, engkau wahai Musa, di atas ilmu yang Allah telah ajari ilmu tadi kepadamu, la a'lamuhu ana, yang mana aku tidak mengetahuinya. Wa ana ala ilmin allamanihi la ta'lamuhu anta. Dan aku di atas ilmu yang telah diajarkan kepadaku, yang engkau tidak mengetahuinya. Jadi, sebagian pihak ilmu Musa lebih alim dibandingkan Khidir. Sebaliknya sisi lain, berdasarkan riwayat, dua riwayat ini, riwayat Ubay bin Ka'ab dan juga riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhum, menunjukkan bahwa Khidir lebih tahu, lebih alim dibandingkan Musa alaihi salam. Nah. Sehingga dengan itu menjadi faktor Nabi Musa alaihissalam akan mencari, la abrah, aku tidak akan berhenti berjalan sampai menemui dua lautan tadi. Ini yang menjadi sebab, dan tadi telah dikatakan sebab asal usulnya kisah ini seperti itu. Nah, au amdhi huquba, atau aku akan berjalan. Hukuba diartikan bertahun-tahun. Arti yang sinonim dengan hukuba yakni ad-dahr, masa. Dengan arti masa tadi entah berapa tahun, yang jelas berapapun lamanya aku akan jalani. Hukuba jamak dari ahqab. Ada yang menyatakan lamanya itu zamanuna sanah, 80 tahun. Ada yang menyatakan lebih dari itu. Maka dalam bahasa Arab ada istilah hukuba jika sudah mencapai 80 tahun atau lebih. Maka dibahasakan hukuba. Au amdiya hukuba, atau aku akan jalani selama sekian tahun. Dengan itu selesailah ayat ke-60, kita melangkah pada ayat ke berikutnya 61. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Falamma tatkala balagha, keduanya itu telah sampai, siapa tadi? Nabi Musa alaihissalam dan yang bersamanya, yakni yang dikatakan Yusha bin Nun, keduanya telah sampai majma'a, terkumpulnya bainihima, di antara keduanya, bertemunya dua lautan tadi. Nasiya, tiba-tiba keduanya lupa. Hutahuma, terkait dengan ikan tadi. Fattakhadha sabilahu, maka kemudian ikan itu melompat fil bahr. Naam. Fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, maka tiba-tiba ikan tadi melompat mencari jalan yang lainnya. Naam. Fil bahri saraba, mencari jalan yang lainnya. Naam. Falamma jawaza, kemudian ayat ke-62, ketika keduanya telah melampaui atau melintasi, qala li fatahu, maka Musa alaihissalam katakan kepada yang bersamanya, atina ghada'ana, bawalah kemari makanan kita. Laqad laqina min safarina, sungguh telah menjumpai atau menemui kami dari perjalanan kita ini, hadza nasaba, keletihan. Kita sudah merasa keletihan. Berdasar ayat ini, kita lihat pada kata atina ghada'ana, bawa kemari makanan kita, menunjukkan dalam safar perlunya perbekalan. Menunjukkan, disyariatkan kita perlu bawa bekal ketika safar. Dan dengan ini menjadi bantahan kepada kaum sufiyah yang jahil, di mana mereka dengan dalih tawakal, tidak usah bawa bekal itu, cukup tawakal saja, nanti kan ada saja. Bahkan ini akan bertentangan dengan makna tawakal, antara perlu persiapan itu disyariatkan. Perlu adanya persiapan bekal. Karena namanya safar kita tidak tahu. Nanti kalau sudah berusaha kita bawa, kemudian selebihnya itu adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini adanya perlu persiapan di dalam safar dengan membawa perbekalan, sampai-sampai nabi pilihan Allah Jalla wa ala yang jika berdoa saja akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala, itu kemudian tidak selalu bergantung melakukan usaha. Maka Nabi Musa alaihissalam berusaha dengan itu, bahwa namanya tabiat manusia itu perlu makan, perlu minum, perlu sesuatu yang bisa menguatkan dirinya, menghilangkan letihnya itu dengan dikonsumsi sesuatu buat dirinya. Maka seperti ini sampai diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala, atina ghada'ana, bawa ke sini persediaan makanan kita. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, sungguh dalam perjalanan kita ini sudah terasa letih. Para ulama berbeda pendapat tentang zat, tentang bekal yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan hutan mamluhan fi zambil, ikan yang asin. Hut itu sesungguhnya ikan hiu ya. Mamluhan, yang sudah dilumuri atau memang sudah asin karena air laut. Itu yang dibawa. Wa kana yusibani minhu ghada wa asya. Maka yang bisa dilakukan oleh keduanya, Musa alaihissalam dan yang bersamanya tadi, adalah makan siang dan makan malam. Ketika keduanya sudah sampai di batu besar, yang mana tadi harus kembali lagi, maka Nabi Musa alaihissalam meletakkan pemuda tadi, maka tiba-tiba kemudian ikan tadi lari ke laut, bergerak. Sehingga pemuda tadi terlupakan untuk menyebutkan kisahnya ikan tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. yang dengannya menjadi manfaat, bahwa dari situlah sebagai isyarat keberadaan hamba yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Khidir alaihi salam. Nah, di tempat lepasnya ikan tadi untuk kembali ke lautan tersebut. Demikian juga dengan ayat ini sebagai pendalilan jawazul ikhbar bima yajiduhul insan minal alami wal amrad. Dibolehkan seseorang untuk memberitahu tentang derita yang dihadapi atau sakit yang dihadapi. Boleh untuk diceritakan. Nah, seperti tadi Nabi Musa menyatakan, laqad lakina min safarina hadza nasaba. Telah mendapati kepada kita ini keletihan. Bukankah letih itu bentuk penderitaan dan semisalnya? Maka dari situ boleh untuk memberitakan, la yaqdah fir ridha, tidak menjadi celaan kepada keridhaan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan maksud marah jengkel dengannya, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas sementara. Wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.